yang Allah hembuskan dari arah negeri Syam, dalam riwayat lain dari arah negeri Yaman, yang akan merebak ke seluruh dunia sampai masuk ke dalam gua-gua. Siapapun orang yang memiliki iman sekecil biji sawi sekalipun dalam hatinya kepada Allah, kemudian dia menghirup hembusan angin atau udara yang Allah Subhanahu wa taala hembuskan tadi, mati dia. Itulah di antara keterangan Imam An-Nawawi makna dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta ya'ti amrulllah, sampai atau sehingga keputusan Allah datang, maksudnya dihembuskannya angin tersebut di akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab. Seorang penyair berkata, ahli hadis itu merekalah ahli atau keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun mereka tidak bergaul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi jiwa mereka bergaul dengannya. Ini juga sudah kita sebutkan keterangan Imam Nawawi di perkataan banyak ulama. Beliau sebutkan bahwasa yang dimaksudkan dengan ahlul hadis adalah ahlus sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi akan selalu ada orang yang memperjuangkan kebenaran ini sampai akhir zaman. Jadi jangan takut ketika misalnya kita yakni mungkin belum mampu untuk menyampaikan kebenaran, bahkan mungkin di lingkup yang mungkin sangat kecil ya, keluarga. Bisa jadi keluarga kita tersebut akan mendapatkan kebenaran dari jalan yang lain. Ingat, tugas kita hanya menyampaikan. Dan jangan kemudian, mungkin pertanyaan yang disebutkan oleh ikhwah kita tadi malam dan ulun posting di Instagram, mungkin sebagian pengen melihatnya, bagaimana dia selalu dibully dengan yakni istilah salafi, wahabi, sampai bikin malas kuliah. Santai. Orang-orang yang seperti ini biasanya orang-orang yang bodoh saja. Mereka tidak faham. Mereka tidak faham akan istilah-istilah tersebut. Salaf adalah orang-orang yang terdahulu, identik dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kemudian para sahabat. Dan ya'un nisbah yang ada pada kata salafi ini dalam bahasa Arab namanya ya'un nisbah, ya penisbatan. Seperti orang mengatakan al-Banjari, berarti dia nisbatnya ke Banjarmasin atau dia orang Banjar. Al-Kandani atau mungkin orang Kandangan. Al-Halabi atau Al-Alabi, ada di Banjarmasin, sudah meninggal beliau, di antara tokoh Muhammadiyah. Beliau menyematkan Al-Alabi di belakang nama beliau, artinya beliau dari Halabi. No problem, itu penisbatan. Artinya di bawah ormas apapun Anda, ketika praktek agama Anda merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau tidak mau Anda itu salafi. Faham enggak orang akan makna ini? Jadi di bawah naungan ormas apapun Anda di Indonesia ini, kalau cara beragama Anda seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anda salafi. Makanya ia bukan kelompok. Ini metode beragama, cara beragama. Jadi kalau misalnya cuman diejek, santai, mungkin mereka belum faham. Sama juga dengan istilah Wahabi. Tentunya kita akan bahas di buku ini di poin berapa gitu, lupa saya. Poin 3-4 mungkin ya. Poin berapa kita akan bahas Wahabi? Ya kadang-kadang orang poin 11. Atau nanti kita majukan, yaitu duluan ya. Orang kadang-kadang belum faham. Ulun mengalami ini bahkan sejak pertama kali pulang dari Madinah. Dan bukan orang lain yang kemudian levelnya itu seperti mengejek atau menistakan, yakni om, yakni paman sendiri. Ketika dia berbicara kamu atau ente atau ikamni wahabi, yakni tapi dengan nada mengejek. Saya cuma tanya balik, apa yang pian pahami tentang Wahabi? Kayak tutup panjang. No, berarti Anda enggak ngerti. Anda tidak mengerti yakni maknanya. Maka ulun sebutkan kepada ikhwah tadi malam bahwasanya kalau masih cuma dibuli, diejek-ejek begitu doang, dinyinyirin di media sosial, santai ajalah. Antum harus punya ilmu cuek namanya. Ulun mendapatkan kata-kata tersebut dari Al-Ustaz Al-Fadhil Muhammad Arifin Badri, kata beliau, harus cuek. Kalau semua perkataan orang kemudian kita pikirkan, betul-betul enggak kuliah nih ikhwan itu. Yang Anda hadapi orang-orang bodoh. Kalau Anda ladeni, Anda ikut bodoh. Imam Syafi'i disebutkan tidak pernah kalah berdebat. Selama debatnya ilmiah, semua tumbang sama beliau. Tapi kalau yang kemudian beliau hadapi orang bodoh, kalah beliau. Yang namanya juga bodoh. Anda sampaikan kebenaran, dia bodoh, gimana? Maka yakni hadapi dengan kesabaran, tetaplah kuliah karena dan lakukan perbandingan. Anda baru diejek, Nabi Muhammad sampai dilempari kotoran, Nabi Muhammad dilempari batu, Nabi Muhammad diusir dari yakni tempat lahirnya. Nabi Muhammad sangat cinta Mekah. Nabi Muhammad sangat cinta Mekah. Kalau bukan karena orang-orang musyrikin yang mengusir beliau, beliau tidak ke Madinah. Beliau sangat mencintai yakni kota kelahiran beliau, Mekah Al-Mukarramah, tapi beliau dikeluarkan. Kita belum merasakan itu. Anda lahir di Banjarmasin, mungkin Anda misalnya lahir di Semarang, Anda misalnya lahir di Palembang, Anda dikeluarkan dari kota lahir Anda. Kita belum sampai level itu, ringan. Apalagi terkadang cuma di media sosial, terkadang yang nyinyir juga akun-akun enggak jelas. Maka istiqomahlah. Wallahu a'lam bishawab. Sisanya berdoa saja. Karena tugas kita cuma menyampaikan. Inilah pentingnya belajar. Ketika orang bertanya, Anda bisa menerangkan. Ada juga akhwat waktu dalam beberapa ini bertanya tentang bagaimana cara menjawab keluarganya yang nyinyir soal cadar yang dia pakai. Loh, Anda selama ini pakai bagaimana? Anda ilmui enggak ketika Anda memakai sekarang? Kalau Anda sudah mengilminya, tugas Anda sekarang menyampaikan keyakinan Anda. Dan bukan tugas Anda merubah hati orang supaya menerima Anda bercadar. Enggak, bukan tugas Anda. Tugas Anda menyampaikan, ini prinsip saya. Dalilnya firman Allah. Dan kemudian dipahami dari firman ini, sebutkan. Sabda Nabi Muhammad, sebutkan. Selesai. Orang mau terima, alhamdulillah. Enggak terima, paksa. Enggak terima ya sudah, enggak ada masalah. Karena tugas kita bukan merubah hati orang. Atau juga kemudian dalam pekan-pekan ini juga, mungkin sebagian pen, bahkan mungkin hadir di sini orangnya, ya ini bagaimana cara memahamkan kepada teman ketika kita nasihati, dia lebih jago nasihati kita. Dan nasihat dia kadang-kadang, ya ini yang dia sampaikan, ya ini ya, tidak dia praktekkan. Lihainya berpandir, saya bilang tugas kamu fokus belajar, bukan debat. Tugas kita fokus belajar, bukan berdebat. Antum ketika posting sesuatu postingan atau me-re-share ulang punya seorang ustaz dan kemudian mulai ada yang mendebat, tinggalkan. Kenapa? Bisa jadi antum tidak memiliki ilmu tentangnya. Akhirnya yang ada debat kusir, dia juga enggak punya ilmu. Tinggalkan. Atau blok orang-orang seperti ini. Ngerecokin aja. Kita ingin berdakwah dengan kemampuan yang kita miliki. Allah alam bisa. Oke. Kemudian yang ke-8, al-firqatun najiyah tahtarimul a'immatal mujtahidin la tata'assabu li wahidin minhum bal ta'khudul fiqha minal Qur'an wal hadithis sahiha wa min aqwalihim jami'an idha wafaqatil hadithas sahih wa hadha muwafiqun li kalamihim haitha awsaw atba'ahum an ya'khudu bil hadithis sahih wa yatruku kull qawlin yukhalifu. Al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, halaman 9 jamaah, menghormati para imam mujtahidin, tidak fanatik terhadap salah seorang di antara mereka. Kita sudah bahas kemarin, mujtahidin jamak dari mujtahid. Siapa itu mujtahid? Orang yang berijtihad. Apa itu ijtihad? Badlul juhdi li idraki hukmin syar'i. Mengerahkan semua kemampuan, mengerahkan semua daya dan upaya untuk kemudian mengeluarkan hukum syar'i, menentukan hukum syar'i. Karena hukum Allah Subhanahu wa taala akan selalu bergulir. Firman Allah, sabda Nabi Muhammad sebagai acuan dan patokan. Tapi permasalahan selalu baru, permasalahan selalu beragam. Maka orang-orang mujtahidlah kemudian yang melakukan istiqra, penelaahan, riset terhadap firman Allah, sabda Nabi Muhammad untuk hukum-hukum tertentu yang tidak ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebutkan kemarin di antara persyaratan yang mereka harus miliki, jelas sekali harus faham bahasa Arab, harus faham ilmu hadis dengan semua cabangnya, harus faham sepertiga Al-Quran berkaitan dengan hukum, harus faham mana manasikh, mana mansukh, hingga seseorang tidak mengeluarkan fatwa dengan satu ayat atau hadis, satu ayat yang sudah terhapus misalnya. Dia harus faham apakah dalam perkara ini sudah ada ijma' atau tidak, supaya dia tidak berfatwa dengan satu perkara yang sudah ada kesepakatan sebelumnya. Dia harus faham usul fikih, dia harus faham qaidah fikhiyah, mana lafaz yang umum, mana lafaz yang khusus, mana yang mutlak, mana yang muqayyad, mujtahid. Dan itu tidak gampang. Ahlu sunnah, golongan yang selamat menghormati para imam mujtahidin. Kita kerucutkan dengan 4 imam madhab. Tentunya sangat banyak, di setiap generasinya saja sangat banyak. Ulun sebutkan kepian semuanya, bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal saja gurunya itu 240 orang. Di antaranya yang paling utama di antara mereka semua, ya Imam Syafi'i, Ali ibn Madini, Ishaq ibn Rahuya, dan lain sebagainya. Di zamannya masing-masing mereka ulama itu banyak. Tapi ulun kerucutkan dengan 4 imam madzhab. Golongan yang selamat menghormati para imam mujtahidin, tidak fanatik terhadap salah seorang di antara mereka, tidak fanatik. Sampai kemudian menjadikan mereka seperti nabi, tidak fanatik. Itu golongan yang selamat. Itu al-firqatun najiyah. Itu sifatnya, itu karakternya, itu keistimewaannya. Anda ingin tahu seorang ini bagian dari golongan selamat kalau dia tidak fanatik. Kalau kemudian seseorang sudah fanatik dengan imam tertentu misalnya, pokoknya karena saya orang Indonesia, saya tinggal di Indonesia, maka mazhab yang berlaku di sini semua saya ambil pendapat Imam Syafi'i. Perkara-perkara yang berat, akidah, ibadah, semuanya Imam Syafi'i. Muamalah akhlak, semuanya Imam Syafi'i. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, orang yang melakukan hal seperti ini seakan-akan menjadikan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i nabi. Dan ini terlarang, tidak boleh. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang harus kita lakukan adalah melakukan taqlid al-khass, taqlid khusus. Dalam perkara tertentu, pendapat Imam Syafi'i kita ambil karena yang terkuat. Dalam perkara yang lain, pendapat Imam Malik kita ambil karena yang terkuat. Perhatikan perkataan beliau. Golongan yang selamat mengambil fikih atau pemahaman hukum-hukum Islam dari Al-Quran Al-Karim, hadis-hadis yang sahih, dan pendapat-pendapat imam mujtahidin yang sejalan dengan hadis yang sahih. Artinya kalau tidak sejalan, kita enggak ambil. Makanya kemarin ulun sebutkan kepada pian masing-masing perkataan para imam mazhab ini. Satu perkataan Imam Abu Hanifah, kata beliau rahimahullah, "Idza shahhal hadis fa huwa madhhabi." Jika hadis itu sahih, itulah mazhab saya, itulah pendapat saya, itulah acuan saya. Kemudian perkataan beliau yang lain, "La yahillu limri'in ay ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min ayna akhadna." Tidak halal untuk seorang siapapun dia mengambil pendapat kami sebelum dia tahu dari mana kami mengambil pendapat tersebut. Firman Allah, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Imam Malik bin Anas rahimahullah, "Innama ana bashar ukhti wa usib. Fanzuru fi qawli. Fa in wafaqa al-kitaba was-sunnah fakhudhuhu. Fa in lam yuwafiq al-kitaba was-sunnah fatruku. Aku ini hanya manusia, kata Imam Malik bin Anas. Ukhti wa usi, aku bisa salah, aku juga bisa benar. Maka perhatikanlah pendapat-pendapatku. Jika pendapatku mencocoki firman Allah dan sabda Nabi Muhammad, silahkan ambil. Jika pendapatku menyalahi firman Allah dan sabda Nabi Muhammad, tinggalkan. Perkataan Imam Syafi'i rahimahullah senada dengan Imam Abu Hanifah. Idza sahhal hadits fa huwa madhhabi. Perkataan beliau yang lain, man istabana lahu sunnah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yahillu lahu ay ya'khudha biqauli ahadin aw kama qala. Kurang lebih seperti itu perkataan beliau. Barang siapa yang telah jelas baginya sunnah Rasulullah, hadits Nabi Muhammad SAW, maka tidak halal untuknya untuk meninggalkan perkataan Nabi Muhammad tersebut dan mengambil perkataan yang lain. Maksudnya perkataan beliau. Jangan ambil perkataan beliau kalau sudah bertentangan dengan sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kata beliau, qawlu al-Auza'i, qawlu Malik, kulluha qaul, kata beliau. Kata beliau rahimahullah, kulluha indi sawa. Perkataan Imam Malik, perkataan Imam Auza'i, perkataan Imam Al-Thawri, kata beliau, semua adalah perkataan bagi saya, semuanya sama. Wa innama ad-dalilu fil athar, kata beliau, yang namanya dalil adalah dalam sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang menganjurkan untuk fanatik dengan pendapat mereka. Wallahu alam bisawab. Jika Anda dapatkan ada orang fanatik dengan pendapat seorang imam tertentu, maka dia bukan bagian dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau bukan dari golongan yang selamat. Tapi kalau ada orang fanatik sekali dengan sabda Nabi Muhammad, itu golongan yang selamat. Perhatikan poin berapa itu kita pelajari. Poin ke-6, golongan yang selamat tidak fanatik kecuali kepada firman Allah dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, itu yang disampaikan pada pertemuan yang lalu. Bahasan yang baru hari ini poin ke-9. Perhatikan halaman 9. Kata beliau rahimahullahu taala, al-firqatu an-najiyah ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar fa hiya tunkiru turuq al-mubtada'ah والأحزاب الهدامة التي فرقت الأمة وابتدعت في الدين وابتعدت عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. 9. Di antara karakteristik, sifat, simat, keistimewaan al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, adalah golongan yang selamat menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Mereka melarang segala jalan bid'ah dan sekte-sekte yang menghancurkan dan memecah belah umat, berbuat bid'ah dalam hal agama, dan menjauhi sunnah Rasul dan para sahabatnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam Al-Quran Al-Karim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, surah Ali Imran ayat sekian, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk segenap umat manusia. Kalian di sini siapa jemaah? Para sahabat. Memang Imam Ibnu Katsir menafsirkan dua makna. Satu, para sahabat. Kepada siapa ayat ini turun? Kepada para sahabat. Bahwasanya mereka tidak sekonyong-konyong kemudian dilahirkan begitu saja di zaman yang yakni acak, tidak. Memang khusus mereka dilahirkan menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang terbaik, makanya mereka memiliki pimpinan yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang mengeluh di zaman Ali bin Abi Thalib, kenapa kok semrawut seperti ini? Kenapa banyak kemudian kekacauan di zaman ini? Kata Ali bin Abi Thalib, karena yang kupimpin orang-orang kaya kalian, makanya semrawut. Kama kana alaikum yuwalla alaikum. Bagaimana kondisi kalian? Gitulah pemimpin kalian. Antum pengen baik pemimpinnya, antum harus baik. Pengen tegak kemudian Islam di muka atau di bumi Indonesia ini, Ente sholat subuh aja di rumah, gimana? Di diri kita masing-masing itu belum tegak. Mendemo nomor satu, Pak. Mendemo nomor satu. Sekalinya subuh ada sembahyang. Sembahyang naik di rumah. Lakian kada? Lakian naik. Ya, di rumah laki-laki solehah yang di rumah. Anda beneri dulu ibadah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, baik Anda, Anda akan diberikan pemimpin yang baik. Wallahu a'lam bissawab. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk umat manusia. Para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an. Bahkan sampai ya, keutamaan mereka itu luar biasa Nabi Muhammad sebutkan. Kata beliau SAW, la tasubbu ashabi. Kala itu ada perseteruan antara Khalid bin Walid dengan sahabat yang lain. Hingga kemudian keluar kata celaan dari lisan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Keluarlah hadis ini, sababul wurudnya perseteruan antara dua orang sahabat. Akhirnya kata Nabi Muhammad SAW, la tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencela para sahabatku. Fa wallazi nafsi bi yadihi, demi yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah, maksud Nabi Muhammad, law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Demi Allah, jika salah seorang di antara kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud dalam bentuk emas, mustahil, enggak ada orang kaya memiliki kekayaan sebesar itu. Gunung Uhud itu kurang lebih 300 meter, enggak tinggi-tinggi amat dia. Tapi total pegunungan Uhud itu 8 kilo. Berapa berat emasnya? Wallahu a'lam bishawab. Jika salah seorang di antara kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud dalam bentuk emas, tidak bisa mengalahkan infak salah seorang di antara mereka, yaitu para sahabat, walaupun cuma satu genggam ataupun cuma separohnya beras, gandum, zabib, dan lain sebagainya. Karena yang diinfakkan sahabat bukan emas. Kadar yang sangat jomplang. Bahkan disebutkan di antara keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, jika semua amal umat manusia digabungkan dan ditimbang, ditanding dengan amalnya Abu Bakar As-Siddiq, kalah. Itu satu orang sahabat itu. Makna yang kedua kata Imam Al-Katsir, bisa kaum muslimin asal mereka melakukan yang dilakukan oleh para sahabat. Apa itu? Amar ma'ruf nahi mungkar. Memerintahkan orang kepada perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, baik menurut agama, baik menurut masyarakat. Itulah kata-kata atau terjemahan dari kata-kata al-ma'ruf. Standarnya ma'ruf dalam syariat sebenarnya. Dan kemudian mereka melarang dari yang mungkar. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih." Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Maksudnya apa? Kuasanya. Anda enggak punya kuasa, jangan kemudian mengingkari kemungkaran. Rusak nanti. Jika tidak mampu, fabilisani. Ceramah, dakwah, nasihat. Kenapa? Enggak punya kuasa. Fa'ilam yastati fabili fabiqalbi, jika enggak mampu juga maka dengan hatinya. Kenapa? Kuasa enggak punya, kemampuan berbicara enggak punya, ya minimal membenci dengan hati. Persis pertanyaan Pak Polisi pekan lalu. Bisa jadi dia tidak bisa kemudian mengelak dari perintah pemimpinnya atau pimpinannya. Kamu harus jaga acara ini ya, acara orang Nasrani. Kamu harus jaga acara ini ya, acara orang Yahudi. Misalnya. Karena dia polisi, dia harus menjaga keamanan. Sudah kewajiban dia menjaga keamanan, yakni masyarakat. Tapi hatinya kan bergejolak. Itu yang paling mampu yang bisa dia lakukan, membencinya dengan hati. Ulun pribadi pernah, Pak ya, Ulun taunya undangan tasmiahan masuk kai, undangan sungsung, ulun sungsung datang. Nyaman mendapat makanan duluan. Masuk ke dalam, sekalinya acaranya, masya Allah, macam-macam. Nang begendangan lah, nang berdiri, nang duduk pulang lah, macam-macam pokoknya. Waduh. Tapi saya sudah di dalam. Pengen pamit keluar, terlalu kentara ya. Di dalam, ya begana, orang berdirian, duduk, ulun. Orang macam-macam, ulun mewalangi hafalan. Karena sudah terkondisikan minimal membenci. Alhamdulillah, pang ada bergerak batis. Kalau saya membenci, tapi nah batis bergerak gak, dum, dum, dum, sama. Tangan begini, batis bergeraknya aja, asik jual aja. Bahaya ya, syubhat itu bahaya, jangan dicoba-coba. Jangan sekarang, rahimakumullah. Kita lanjutkan. Ada faedah yang ingin sampaikan sebelum masuk ke yakni poin ke-10. Ulun lagi sedikit lagi dulu. Golongan yang selamat menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Ingat ya, di Islam kita punya bahasan atau bab yang namanya al-wala wal bara. Loyalitas, kepada siapa kita loyal, kepada siapa kemudian kita cinta dan setia, dan dari siapa kita berlepas diri. Ada dalam bahasan Islam. Satu, loyalitas mutlak kita berikan kepada orang-orang mukminin. Dua, al-bara atau berlepas diri mutlak, kita berlepas diri dari orang-orang kafirin, musyrikin, dan sebagian mukminin yang melakukan perbuatan dosa yang mengkafirkan dan sudah tegak hujah kepadanya. Yang ketiga, itu bahasan ulum di sini berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Siapa itu? Orang-orang mukminin pelaku dosa. Di satu sisi kita cinta karena dia muslim. Di satu sisi kita cinta karena dia mukmin. Tapi di sisi yang lain kita benci, kenapa? Dia melakukan maksiat. Apakah kemudian kita diamkan? Tidak. Nasihati orang, ingkari kemungkarannya dan tidak boleh diam. Sekalipun mungkin adalah dia orang tua Anda, paman Anda, bibi Anda, teman Anda. Ketika dia melakukan sebuah kemaksiatan, dia mukmin pelaku maksiat. Maka tugas Anda bukan mendiamkan. Nasihati, ingkari. Nasihati orangnya, ingkari kemaksiatannya. Bahkan jangan didiamkan. Bahkan kalau kita berbicara konteks negara Islam yang menegakkan syariat Islam, itu negara boleh menghukum orang-orang seperti ini agar berhenti dari maksiatnya. Sebagaimana praktek Nabi Muhammad kepada seorang sahabat peminum minuman keras. Ketika didatangkan kepada beliau, orang ini minum minuman keras dan yang lain mencela beliau macam-macam, kata Nabi Muhammad, la tal'anu, jangan kalian laknat dia. Dia mencintai Allah dan Rasul. Artinya dia mukmin tapi dia berbuat dosa. Tapi kan waktu itu Nabi Muhammad cambuk dia. Tidak boleh didiamkan. Apakah itu orangnya kakak kelas, senior Anda, atau mungkin lebih tua? Tetap ingkari kemungkarannya, nasihati orangnya. Itulah hak dia sebagai seorang muslim. Karena suatu saat mungkin Anda di posisi yang sama. Andalah si pelaku maksiat. Anda bahkan mungkin ingin ada yang menasihati. Anda ingin bahkan ada yang menasihati. Ketika Anda melakukan itu pada orang lain, suatu saat orang lain akan lakukan pada Anda. Dan aibnya, dosanya, tutupi. Jangan disebar-sebarin. Kata Nabi Muhammad SAW, man satara musliman satarahullahu fid dunia wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aib dia di dunia dan di akhirat. Karena semuanya akan diperlihatkan. Ketika dikumpulkan di padang mahsyar, semua akan diperlihatkan. Di dunia ini kita bisa acting. Di dunia ini semua orang bisa kita kelabui. Tapi tidak untuk Allah Subhanahu wa taala, dan nanti di padang mahsyar semua akan terlihat. Wallahu a'lam bishawab. Jangan sampai seperti itu ya. Ikhlas lillahi taala, ingin belajar, ingin menuntut ilmu, ingin mengangkat kebodohan dari diri ini. Kalau dapat bonus, dapat pasangan dari masjid, alhamdulillah. Tapi tetap belajar. Apalagi Anda sebagai kepala keluarga, hai kaum laki-laki. hak mereka, hak para istri itu adalah diajarkan kepada mereka urusan agamanya. Makanya Nabi Muhammad SAW, subhanallah, Nabi Muhammad SAW bagaimana beliau mencetak istri-istrinya untuk menjadi sauri tauladan untuk semua istri umat muslimin. Beliau itu SAW kalau sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau iktikaf dan beliau bangunkan juga keluarganya. Di luar bulan Ramadan, beliau salat malam, beliau bangunkan kemudian keluarganya. Minimal untuk melakukan witir. Nabi Muhammad pernah diperlihatkan akan ngerinya atau dahsyatnya fitnah yang terjadi di muka bumi. Beliau yang langsung teringat pada benak beliau adalah istri-istrinya. Beramallah. Betapa banyak kata beliau wanita di dunia ini berpakaian lengkap tapi telanjang di akhirat. Kenapa? Tidak beramal. Sampai Nabi Muhammad SAW menjaga sekali keikhlasan amal istri-istrinya. Karena itu hak mereka yang harus diberikan oleh suami, yaitu pendidikan agama. Suatu saat disebutkan, tadi pagi kita ulun bahas, Nabi Muhammad ingin iktikaf. Akhirnya disiapkanlah untuk beliau satu tenda kecil di bagian Masjid Nabawi. Dan beliau kalau ingin iktikaf, sejak subuh hari itu beliau sudah masuk masjid. Tak tahunya Aisyah radhiyallahu anha minta izin, wahai Rasul, saya juga pengen iktikaf. Oh, silahkan. Aisyah bikin tenda sendiri. Hafsah dengar radhiyallahu anha, istri beliau yang lain, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu. Hafsah tahu bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha diizinkan, maka beliau bikin tenda sendiri, pengen iktikaf juga. Perhatikan semangat mereka untuk beribadah. Tak tahunya Zainab juga, aduh, ini pada bikin tenda nih, bikin juga dia. Semangat ingin beribadah, walaupun tak tahunya Nabi gagalkan semuanya. Begitu Nabi Muhammad keluar, di waktu duha, beliau selesai dari ibadahnya, begitulah kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Beliau dapatkan, wah, kok ada 4 kubah ini? Kata Nabi Muhammad SAW, al-birru turidna, wahai para sahabatku, apakah kebaikan yang mereka inginkan ini? Dalam riwayat lain, ma hamalahunna ala hadha, apa yang membuat mereka bikin kubah-kubah ini, tenda-tenda kecil ini, apakah memang kebaikan yang mereka inginkan? Kata Nabi Muhammad, hancurkan semuanya. Dan beliau cancel, tidak iktikaf di bulan itu. Beliau ganti, bahkan beliau iktikafnya di 10 hari pertama disebutkan, 10 hari terakhir bulan Syawal. Dalil bahwasanya iktikaf enggak mesti Ramadan. Beliau ganti. Keterangan Imam Ibnu Hajar menerangkan hadis ini bahwasanya Nabi Muhammad SAW takut istri-istri beliau hadir seperti di masjid karena ingin show off, ingin tampil. Ini loh, saya bini Nabi, tahu enggak? Saya bini Nabi ini. Yang nanti mungkin kata beliau takut beliau bahwasanya ini akan menghancurkan keikhlasan mereka. Belum lagi kemudian kata Imam Ibnu Hajar, bisa jadi semua itu Nabi Muhammad kenapa larang? Mereka takut ini terjadi karena masing-masing cemburu saja. Karena semua istri Nabi Muhammad rata-rata cemburu kepada Aisyah. Jadi tidak murni ibadahnya lillahi ta'ala. Murni ingin dekat sama suami. Walaupun alasannya ibadah, tapi pengen dekat suami. Nabi cancel sekalian. Kenapa? Itulah hak istri yang harus Nabi Muhammad ajarkan. Ikhlas dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhlaslah dalam menuntut ilmu di sini atau di masjid yang lain. Dengan niat untuk mengangkat kebodohan dari diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Nasihat. Kalau pengen bahan menikah juga koler juga. Dan di antara sunnah Nabi Muhammad, beliau mesti mencari para sahabat, dicariin satu-satu. Oh, ada faedah yang tadi saya janjikan. Adalah satu kaidah. Faedah yang saya janjikan adalah satu kaidah. Kullu qawlin mukhalifin lid-dalil lazima inkaruhu. Kaidahnya berbunyi, semua perkataan yang menyalahi dalil halus diingkari. Ini prinsip ahlus sunnah. Perkataan siapapun orang, setinggi apapun dia, sepopuler apapun dia, sebanyak apapun mungkin titelnya di sebelum dan setelah namanya, kalau menyalahi dalil maka harus diingkari. Tidak boleh didiamkan. Dan ingat jamaah, mungkin sebagian kita berpendidikan sangat tinggi. Ketika ada orang menasihati Anda, itu tanda dia cinta, bukan melecehkan. Jangan sampai kemudian pendidikan tinggi yang kita miliki membuat kita sombong, akhirnya tidak mau menerima nasihat dari orang lain. Anda mungkin S2, Anda mungkin S3 dalam pendidikan dunia, sama handphone Samsung aja Anda bisa kalah, dia S9. Anda baru S2, S3, sombong banget. Tapi dalam urusan agama, Anda mungkin PAUD. Dalam urusan agama, Anda mungkin TK. Masih apa? Terbata-bata. Batanya dikumpulkan pun gak bisa bikin masjid. Jadi gak usah sombong. Anda pendidikan tinggi dalam urusan dunia, di luar agama, mungkin Anda bodoh luar biasa. Ketika ada orang menasihati Anda karena soal agama ini, Anda berbicara tanpa ilmu. Anda memahami firman Allah dengan akal Anda. Anda memahami sabda Nabi Muhammad dengan akal Anda. Kenapa? Anda pintar. Kesampingkan dulu akal Anda kalau sudah berhadapan dengan firman Allah dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi nasihat turun dari murid Anda. Anda dosen misalnya. Nasihat mungkin dari murid Anda. Dari mahasiswa Anda, mahasiswa Anda. Terima, kenapa? Karena dia menyampaikan firman Allah, dia menyampaikan sabda Nabi Muhammad dengan pemahaman yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Kapan-kapan lah ya, ulun ada bahasan terpisah sebenarnya untuk kaidah tadi, tapi bukan yakni sekarang. Kita pending minggu depan mungkin. Saya tadi buka-buka enggak siap-siapin materinya. Yang jelas itu kaidahnya. Kullu qawlin mukhalifin lid-dalil lazima inkaruhu. Semua perkataan yang menyalahi dalil firman Allah, sabda Nabi Muhammad harus diingkari, enggak boleh didiamkan. Itulah kenapa kemudian kita baca faedah berikutnya yang nomor 10 ini. Perhatikan jemaah sekalian rahimakumullah. Al-firqatun najiyah tad'u al-muslimina ayyakunu minal mutamassikina bi sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabi hatta yuktaba lahum an-nashr وحتى يدخل الجنة بفضل الله وشفاعات رسوله صلى الله عليه وسلم بعد إذن الله تعالى له. 10. Golongan yang selamat mengajak seluruh umat manusia, mengajak seluruh umat Islam agar berpegang teguh kepada sunnah Rasul dan para sahabatnya. Perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. 'Addu 'alayha bin-nawaa, tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin-nawajiz. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah." Kata Nabi Muhammad SAW dari awal sabda beliau, dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bi taqwallahi was-sam'i wat-tha'ah." Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan mendengarkan dan mentaati pemimpin kalian. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyyun." Walaupun yang menjadi pemimpin kalian adalah budak dari Ethiopia. Sinyal dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya nanti akan ada pemimpin-pemimpin dan mereka tidak memenuhi persyaratan, tidak syar'i. Budak tidak bisa jadi pemimpin. Contoh Nabi Muhammad SAW, abdun habasyyun. Walaupun nanti yang memimpin kalian adalah seorang budak dari Ethiopia, syar'i tidak, tidak syar'i. Tapi suatu saat dia menjadi seorang pemimpin, bahkan dalam riwayat Imam Muslim, majdu'ul atraf. Walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak dari Ethiopia, cacat. Majdu'ul atraf artinya tangannya dan kakinya enggak ada, cacat. Orang cacat tidak memenuhi persyaratan untuk jadi pemimpin. Syar'i? Tidak syar'i. Tapi jika dia pemimpin, kata Nabi Muhammad SAW, "Usikum bittaqwallah was-sam'i wat-tha'ah." Aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah dan dengarkan dan taati pemimpin kalian. Selama bukan kemaksiatan kepada Allah, ikut. Kalau untuk kemaksiatan kepada Allah, enggak ikut, walaupun resikonya bahkan mungkin kita akan terzalimi. Jangan ketika pemerintah salah sedikit berontak, hancur negeri ini. Niat sebagian orang ingin menegakkan kebenaran, malah bikin hancur yang lain. Kenapa? Pemerintah punya power. Anda ganggu powernya, terusik mereka, dibredel Anda. Bahkan mungkin yang gak berdosa pun kena. Kata Nabi Muhammad SAW, وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَفِيرًا. Dan barang siapa yang hidup di antara kalian setelahku, beliau akan mati. Dan beliau sudah meninggal. Maka dia akan mendapatkan banyak perselisihan. Nah, berikut tips Nabawi. Tips Nabi Muhammad ketika kita berada di zaman yang seperti Nabi Muhammad sebutkan. Begitu banyak perselisihan. Apa jawab, apa kata Nabi Muhammad SAW? Ini tipsnya. Alaikum bisunnati. Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku. Di dua pertemuan yang lalu, menerangkan kepada pelian apa itu makna sunnah. Mudah-mudahan pelian ingat. Kalau diulang lagi, enggak cukup waktunya. Berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku. Nabi Muhammad sebutkan dua hal kan? Sunnahku dan sunnah para sahabatku. Perhatikan kata beliau berikutnya. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya. Yang belajar bahasa Arab tahu, harusnya perkataan Nabi Muhammad salah. Kenapa? Lah kan tadi Nabi Muhammad sebutkan dua hal, sunnahku dan sunnah para sahabatku. Dua hal beliau sebutkan. Tapi begitu menyebutkan dhamir kata ganti dalam sabda beliau tamassaku biha, itu belum menyebutkan biha, berpegang teguhlah dengannya, bukan dengan keduanya. Kan disebutkan dua hal. Harusnya Nabi Muhammad mengatakan berpegang teguhlah kalian dengan keduanya. Tapi tidak. Nabi Muhammad sebutkan tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengannya. Berarti sunnah para sahabat bagian dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkaitan dengan ketika beliau mensifati para sahabat aqallu takallufan. Para sahabat itu sangat ringan bebannya, maksudnya jarang salah. Mereka bersalah manusiawi, Nabi Muhammad pun salah manusiawi. Dalam urusan agama jarang salah. Wallahu a'lam bishawab. Ketika salah pun bukan salah yang kemudian fatal, tapi ijtihad. Pernah juga sampaikan di sini. Ijtihadnya Abu Bakar As-Siddiq, ijtihadnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengenai memerintahkan kaum muslimin untuk haji ifrad saja. Kenapa? Karena melihat kondisi kaum muslimin, melihat kondisi kaum mukminin, fisiknya, keuangannya. Ketika Abdullah bin Abbas mengatakan haji paling utama adalah haji tamattu, umrah dulu di bulan-bulan haji Syawal, Zulqa'dah, sepekan pertama, 10 hari pertama di Dzulhijjah, baru hajian tanggal 8 sampai 13 Dzulhijjah. Tak taunya ada yang intrusi. Bukankah Umar bin Khattab, bukankah Abu Bakar As-Siddiq melarang haji tamattu? Padahal mereka melarang berdasarkan ijtihad, karena melihat kondisi keuangan kaum muslimin berat dan lebih mahal. Ketika haji tamattu Anda harus bayar dam $100, 375-an real. Kenapa kemudian ifrad? Ifrad tidak ada dam. Berapa yang harus, yang bisa dihemat oleh kaum muslimin? Jadi kala itu Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhum melarang haji tamattu karena ijtihad, karena melihat kondisi. Kita baca kembali. Golongan yang selamat mengajak seluruh umat Islam agar berpegang teguh kepada sunnah Rasul dan para sahabatnya. Apa itu sunnah Rasul? Malam Jumat biasanya ya. Enggak ada hubungannya ya. Enggak ada juga hadisnya itu ya. Anda ingin mendatangi istri Anda kapan aja, ngapain nunggu malam Jumat? Pas dihadangi, pas haid. Ah, mampus kan Anda? Kapan aja silahkan. Ada waktu, jos. Sorry, banyak anak kecil ya, enggak paham dia. Bah, itu tadi jar usak jos tadi apa? Itu minuman. Depannya ada ekstranya. Minumnya harus bleberan sini. Kan gitu iklannya. Minum itu, Anda harus bleberan. Cara minumnya itu harus keluar kanan kiri ya. Karena cara minumnya di iklan begitu ya. Oke. Jamaah sekalian rahimakumullah, masih lama ya. Maghrib juga belum ya. Golongan yang selamat mengajak seluruh umat Islam agar berpegang teguh kepada sunnah Rasul dan para sahabatnya. Kata Nabi Muhammad, tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengan keduanya. Maksudnya dengan Al-Qur'an, dengan hadis sunnah Nabi Muhammad dan sunnah para sahabat. Tapi Nabi Muhammad gabungkan dhamirnya, cuma satu. Artinya sunnah para sahabat bagian dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdu 'alaiha bin nawajid, gigitlah ia dengan gigi-gigi geraham kalian. Jadi metaforanya itu sunnah layaknya tali. Anda pegang, Anda gigit. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan hindarlah kalian semua dari perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Dari mana taunya kita urusan agama? Sabda Nabi Muhammad yang lain. Di sabda ini enggak ada. Muhdatsatil umur, segala perkara-perkara yang baru. Mobil masuk, masuk untuk hadis ini. Tapi maksudnya agama, di mana? Di hadis yang lain. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawarad." Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan kami ini, dalam syariat kami ini, dalam agama kami ini, mobil masuk enggak masuk. Kan gitu kadang-kadang ya, orang yang bodoh ya. Dikit-dikit bid'ah ya, naik onta sana aja. Nah, bahlul nih orang nih. Itu kan budaya Arab, di Arab aja. Ya subhanallah, ada orang masih ya mengatakan bahwasanya pakaian muslimah ini adalah budaya Arab. Jamaah, di sana itu musimnya ada musim panas. Kalau sudah panas bisa sampai 64 derajat Celcius. Tidak bisa kita bayangkan mereka sepanas itu kemudian dengan pakaian tertutup seperti itu. Kalau bukan karena syariat. Kalau karena budaya, mereka lepas. Kenapa? Wong panas. Tapi mereka tutup kenapa? Karena memang perintah. Bukan budaya. Jadi masalah yang ngomong adalah ketua ormas besar. Hei, parah juga ya. Wallahu a'lam bissawab. Dan jauhlah kalian dari perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Urusan duniawi silahkan. Silahkan berkreasi. Silahkan berinovasi. Dalam urusan dunia. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ. Karena segala sesuatu yang baru dalam urusan agama adalah sebuah kebid'ahan. Wallahu a'lam bissawab. Perhatikan keterangan Syekh. Agar mereka mendapatkan pertolongan dan masuk surga atas anugerah Allah Subhanahu wa taala. Benar. Dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ingin mendapatkan pertolongan Allah, tegakkan sunnahnya. Ingin masuk surga Allah, tegakkan sunnahnya. Ini loh tipsnya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tansurullaha yansurkum." Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Lakukan dulu. Berbuat dulu. Allah akan berikan balasannya. Tolong agama Allah dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, agar mereka mendapatkan pertolongan Allah dan masuk surga atas anugerah Allah. Jamaah, Nabi Muhammad bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Semua umatku masuk surga kecuali yang enggan. Qalu wa may yaba ya Rasulullah? Mereka berkata, "Wahai Rasul, siapa itu orang-orang yang enggan, enggak mau masuk surga?" Bodoh banget, kan? Bodoh. Nikmat surga luar biasa. Anda bisa baca di firman Allah begitu banyak sifat-sifatnya, di sabda Nabi Muhammad begitu banyak sifat-sifatnya. Yang harusnya membuat seorang termotivasi untuk beramal agar memasukinya. Tapi ada orang yang enggan. Qutufu hadaniya, ngambil buah-buahan di surga itu sangat dekat, pendek. Cak ambil. Enggak perlu naik ke atas. Itu baru buah-buahannya, belum lagi sungai-sungainya. Sungai dari susu. Ah, pian sungai dari susu. Bahas nikmat-nikmat surga tapi jangan kebablasan ya. Tadi bagus ada pertanyaan dari ikhwah kita. Ada sebagian orang itu dia menasihati yakni temannya dia tidak sangka ada orang seperti itu. Jadi bermalas-malasan dalam ibadah dengan mengatasnamakan satu dalil dari riwayat Imam Tirmidzi tentang orang yang menjaga salat sunnah rawatib. Kata Muhammad, barang siapa menjaga 12 rakaat salat sunnah rawatib sehari semalam, 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2-2, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, bunyalahu baitun fil jannah. Hadis sahih. Dibangunkan untuknya rumah di surga. Akhirnya orang ini malas beribadah. Kenapa? Aku sudah menjaga salat sunnah rawatib dalam sehari 12 rakaat, maka aku dibangunkan rumah di surga. Untuk apa lagi beramal? Kenapa? Rumah sudah bisik. Nah, ini salah faham. Betul, ini keutamaan yang betul. Betul-betul ada keutamaan untuk orang yang menjaga salat sunnah rawatib 12 rakaat dalam sehari semalam. Bahkan sebanyak ia mengerjakan, sebanyak itu rumah Allah akan bangunkan. Dalam satu hari dia jaga 12 rakaat, satu rumah, kata para ulama. Tiap hari dia jaga, dibangunkan terus-terusan. Tapi kemudian apakah kita mengabaikan ancaman-ancaman Allah dengan nerakanya? Enggak boleh. Betul mungkin Anda akan menepatinya nanti, tapi karena dosa besar Anda meninggalkannya Anda dari kewajiban, atau Anda melakukan kemaksiatan, ada perhitungan Allah Subhanahu wa taala, mungkin Anda di nerakanya lama sebelum kemudian menempati rumah tersebut. Jadi memang harus imbang, bahas surga, bahas neraka juga. Ada motivasi untuk mendapatkannya hingga kita beramal, di sisi yang lain kita juga takut untuk bermaksiat kepada Allah nanti berakhir pada neraka. Inilah yakni perbandingan yang harus dibuat oleh seorang muslim. Dia biar imbang. Wallahu a'lam bissawab. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Yang taat kepadaku, dia masuk surga. Yang bermaksiat kepadaku, dialah orang-orang yang enggan. Dan syafaat Rasulullah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada bahasan tentang syafaat ulun tu hutang insyaallah di pekan yang lain, sama kaidah yang tadi juga ulun tu hutang untuk pekan yang lain. Artinya bulan depan pekan pertama insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ulun sampaikan, mudah bermanfaat. Salamun khilaf ulun mohon maaf. Mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di bagian akhwat kayaknya pertanyaan langsung itu ya. Disediakan mikrofon ya. Silakan, Mbak. Atau saya baca dulu ya. Bagus ini. Tapi dewasa, anak-anak kecil tolong tutup telinganya ya. Apa yang terjadi dengan ulun? Setelah ngaji, syahwat ulun lebih kepada akhwat yang bercadar. Apa ini was-was? Bukan was-was, ente emang syahwat. Bukan was-was. Karena istri belum ngaji, mohon doanya. Oh, siap. Jamaah sekalian rahimakumullah, mungkin standar Anda sudah berubah. Ya, standar Anda sudah berubah. Yang tertutuplah yang seksi, yang tertutuplah yang elegan, yang tertutuplah yang mahal. Tapi jamaah, urusan yang seperti ini harusnya bisa diredam ya. Ya, dengan ilmu yang kita dapatkan. Dan kalau bisa, inilah tugas Anda atau saatnya Anda kemudian mendakwai istri Anda. Wallahu a'lam bishawab. Inilah tugas Anda untuk mendakwai istri Anda agar mungkin berpakaian lebih tertutup, lebih rapi. Karena kalau terbuka murah ya. Simpel aja jawabnya. Yang terbuka murah ya. Udah dilihat banyak orang. Second juga ya. Wallahu a'lam. Dinikmati banyak orang. Yang jadi masalah kadang-kadang yang suaminya yang bangga. Gimana? Seksikan istri saya, ente bahlul. Yang menikmati banyak malah bangga. Wallahu a'lam bisa. Banyak baca Al-Quran, takutnya ini penyakit hati. Ketika membaca Al-Quran, yakni sambil elus-elus dada kiri ya, karena bermula semuanya dari baca Al-Quran, ruqyah mandiri. Di antara prakteknya adalah mengelus bagian yang sakit. Ini bagian yang sakit, yang bermasalah tentunya adalah hati. Bukan was-was, memang syahwat Anda karena standar berubah, ini harus diredam. Al-Quranul Karim obatnya. Dan sisanya Anda mendakwai istri Anda agar menjadi muslimah yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Syukur Anda ngaji ya. Di luar sana orang-orang yang tidak mengaji memang ya karena sakit ya. Melihat yang bercadar memang yakni ya seperti itulah ya, orang-orang sakit ya. Karena yang terbuka sudah biasa, terlalu gampang didapatkan. Makanya akhwat-akhwat yang sudah bercadar, ya kalau bisa enggak posting selfie-nya lagi ya. Karena mata Anda menjawab semuanya. Mata Anda mengekspresikan semuanya. Anda tertawa terlihat di mata Anda. Anda sedang genit, mohon maaf, terlihat di mata Anda. Dan lain sebagainya. Maka berhentilah. Persembahkan semua itu untuk suami Anda. Ketika Anda belum bersuami, nanti simpan untuk suami. Silakan Anda mungkin secentil mungkin, segenit mungkin dengan suami, no problem. Apakah dibenarkan prinsip terima dia dengan masa lalunya, apa adanya, dengan dalih setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan amal itu dilihat akhirnya? Saya enggak tahu kalau ini dijadikan prinsip. Tapi janganlah kemudian kita hidup di masa yang lalu. Belum tidak berani dikatakan prinsip. Yang jelas orang kalau sudah bertaubat kepada Allah, itulah dia sekarang. Laki-laki kah, perempuan kah? Ketika Anda misalnya ta'aruf, kemudian masuk level nazar. Ketika nazar, dia kemudian menuliskan secara kertas atau dia tulis di handphonenya dan disodorkan ke Anda, saya sudah tidak gadis. Artinya dia yakni ingin mengatakan kepada Anda saja. Tidak perlu kemudian ditelusuri, walaupun sangat kemungkinan dia hilang kegadisannya karena diperkosa kah, karena jatuh kah, macam-macam memang. Cuman ya seseorang akan tahu, saya seperti ini kondisinya, antum gimana? Itu masa lalu antum. Saya pengen lanjut. Lanjut. Karena semua orang pernah melakukan dosa, pernah melakukan kebodohan. Saya pernah mendapatkan kasus seperti ini, dan di antara bentuk Allah Subhanahu wa taala menggembleng akhwat ini, lama dia baru dapat pasangan. Tapi dia bersabar. Selalu gagal kenapa? Ketika nazar dia sampaikan kondisi dia, daripada nanti malam pertama dia dicerai karena ketahuan enggak perawan. Akhi, ana seperti ini. Tapi dia dengan metafora. Dan laki-lakinya cerdas. Artinya menunjukkan bahwasanya kalau Anda mengharapkan yang gadis, saya sudah tidak. Artinya kamu paham sendiri bagaimana yakni seorang masa lalu. Saya ingin lanjut, tapi sebelumnya beberapa orang semuanya enggak jadi. Hak laki-laki, no problem. Contohnya ada kemudiannya, tidak apa-apa waktu. Saya melihat antum sekarang, yuk kita bangun rumah tangga bersama-sama. Selesai. Tapi betul-betul dia menyadari lamanya dia mendapatkan jodoh karena Allah ingin dia memperbaiki dirinya dulu. Jamaah sekalian rahimakumullah, orang kalau kemudian sudah pernah merasakan nikmatnya yakni bergaul, bersenggama, mohon maaf, sembuhnya bisa susah memang. Makanya harus betul-betul taubat. Harus betul-betul taubat. Karena syaitan tidak akan kemudian melepaskan Anda. Kemungkinan kembali sangat kuat. Tapi kalau Anda lihat gelagatnya betul-betul yakni dia adalah laki-laki atau perempuan. Kadang-kadang ikhwan juga mengakui akan masa lalunya kepada seorang akhwan. Saya dulu ya melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Tapi sekarang insyaallah saya ingin istiqamah. Pun saya juga menyampaikan cerita yang sama dan akhwatnya menerima. Itu masa lalu. Nah, sekarang sudah punya anak, masyaallah. Diberkahi. Kenapa? Masing-masing memperbaiki diri dan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda jauh dari taat, Anda akan banyak melakukan maksiat. Gampang, tinggal dibalik saja. Dan tidaklah terjadi sebuah perceraian kecuali salah satu di antara mereka berdua mesti melakukan dosa yang besar. Itu sudah pasti. Sabda Nabi Muhammad sahih dalam Jami' Sahih. Jamaah sekalian rahimakumullah, saya tidak tahu apakah bisa dikatakan prinsip, tapi yang jelas seseorang pasti pernah melakukan kesalahan, bahkan mungkin fatal. Bahkan mungkin fatal. Oke. Masalah menutup aib, sebatas apa kita harus menutup aib saudara kita? Gimana kalau ada bahaya untuk saudara yang lain? Oke. Kalau misalnya orang tersebut sudah bertaubat, Anda tutup sampai mati. Lain kalau misalnya dia lanjut dengan kemaksiatannya, lanjut dengan dosanya, walaupun sudah ada nasihati, lanjut dia, maka bahkan Anda harus beberkan untuk sebuah kepentingan. Misal untuk kasus khidbah, misalnya ada ikhwan mendekati seorang akhwat, kemudian keluarga si akhwat ingin mempelajari si ikhwan ini dan dia bertanya ke teman-temannya, maka itu boleh untuk disampaikan. Ikam kenalkah fulan? Kenal ustazai. Kepo orangnya. Aduh, kepalah. Kadang-kadang sampai garu-garu. Aduh, kepalah. Ini berarti ada aib yang dia tahu dan parah. Sampaikan saja. Kenapa? Karena saya akan mengenalkan perempuan untuk ikhwan ini. Mengkawa jangan datanya. Nah, info. Cari lagi info yang lain. Bukankah seorang wanita datang kepada Nabi Muhammad menyampaikan aib dua orang laki-laki yang mendatanginya? Satu suka mukul, yang satu miskin. Itu aib. Tapi dia bertanya kepada Muhammad, bertanya kepada orang yang tepat untuk al-istifta, minta fatwa. Dan Nabi Muhammad ambil yang miskin. Jangan kepada laki-laki yang suka mukul perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya, apa yang harus kita lakukan apabila kita yang sudah kenal kajian sunnah sudah mulai ikut tahsin, namun terkadang timbul rasa malas dan lemah untuk kembali duduk di majelis ilmu di mana sebelumnya rajin dan bersemangat? Oh, iya, ini terjadi kepada semua orang, yaitu futur, ini kemalasan. Maka, yakni tugas Anda kembali ikhlaskan niat. Dua, cari komunitas, cari teman-teman yang bisa menyemangati Anda. Jangan menyendiri. Jangan menyendiri. Tentunya sebelum itu, ilmu yang Anda dapatkan, amalkan. Sering ngaji, tahsin Al-Quran. Tapi ilmu yang didapat tidak diamalkan. Ini biasanya mudah futur. Walaupun semua orang bisa menimpa futur, kemalasan. Tips yang ketiga, yaitu cari teman-teman yang akan menyemangati Anda. Masuk ke grup-grup yang akan menyemangati Anda. Kalau misalnya Anda malasnya itu karena sebab mungkin transportasi yang susah, sampaikan ke teman Anda. Kalau Anda enggak bercerita, Anda enggak ngomong, yang lain enggak tahu akan masalah Anda. Kenapa ya kok fulana enggak hadir terus ya? Kenapa fulan kok enggak hadir terus? Padahal dia pengen hadir, cuman enggak ada yang jemput, enggak ada alat transportasi. Enggak semua orang punya sepeda motor. Sekalinya ada sepeda, tapi pengajiannya jauh. Atau bahkan mungkin enggak punya sepeda. Maka mungkin ketika Anda ngomong, ada teman yang faham, mungkin dia menjemput. Walaupun terakhir dia akan tagih, ya. Gocek ya. Oke ya, sudah hampir setengah tujuh ini. Mudah-mudahan bermanfaat jamaah. Salah dan khilaf ulum mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.